Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, wa ma bi'illatin gumudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Ya. Wa ma bi'illatin gumudin khofa hadis yang datang dengan memiliki illat, dengan memiliki illat, ya, cacat, ya, penyakit, ini yang merupakan kelemahan yang sifatnya gumud, sifatnya, ya, samar. Sifatnya tersembunyi, atau khofa, atau tersembunyi, sama maknanya. Nah, jadi illat itu bukan sesuatu yang zahir, bukan sesuatu yang tampak, terlihat nyata oleh setiap orang. Ya, sifatnya tertutup, tersembunyi, ya, dengan illat yang gumud, yang tertutup, makhofa, tersembunyi, disebut mu'allalun indahum qad 'urifa, yakni telah diketahui sebagai hadis mu'allal di sisi mereka, dikenal, 'urifa dikenal sebagai hadis mu'allal indahum di sisi ahli hadis. Nah, ini yang bisa mendeteksi hanya segelintir orang yang dikenal sebagai ahlu ilal, ahli penyakit hadis, ahli penyakit hadis itu penyakit yang tersembunyi, gumud, khafa, tertutup, tersembunyi, ya, hanya ahlinya yang bisa mendeteksinya karena tidak tampak jelas. Nah, hanya ahlinya yang bisa berbicara di sini. Baik. Iqra man yaqra. Hadha huwa al-qismu rabi'. Hadha huwa al-qismu rabi'u al-ishruna min aqsamil hadith al-madhkurati fi an-nadhmi wa huwa al-ma'lulu aw al-mu'allalu. Baik. Jadi ini jenis yang ke-24, ya. Dari aqsamil hadith yang disebutkan dalam an-nadhm, yaitu al-ma'lul atau al-mu'allal. Ada dua asma yang lebih tepat. Di sini al-Baiquni mengistilahkan dengan mu'allal, yang lain mengistilahkan dengan mu'allun. Yang mana yang lebih tepat akan dibahas oleh Syekh. Yuqalu al-hadithul mu'allalu, wa yuqalu al-hadithul mu'allu, wa yuqalu al-hadithul ma'lulu. Aduh, ada tiga bahkan. Ada yang mengatakan al-mu'allal, ada yang mengatakan al-mu'allu, ada yang mengatakan al-ma'lul. كل هذه الاصطلاحات لعلماء الحديث ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة هو المعلل. طيب. Semua istilah-istilah ini kata Syekh digunakan oleh ulama hadith. Ada yang menggunakan yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, ya. Wala syakka anna aqrabaha, dan tidak diragukan lagi bahwa yang terdekat dari tiga istilah ini lisawab, yang lebih dekat kepada kebenaran, min haythul lugati atau min haythul lugatu. Nah, min haythul lugati berarti haythu mudhaf kepada lugati langsung, ya, min haythul lugatu. Kenapa bisa? Karena haythu mudhaf kepada jumlah. Takdirul kalam min haythu hiyal lugatu. Min haythu hiyal lugatu. Ya, ditinjau dari segi, ya, lugah. Yang lebih dekat adalah al-mu'allu. Ditinjau dari segi bahasa. Al-mu'allu yang paling tepat. Dibandingkan al-mu'allal dan al-ma'lul. Baik. Ikra' li'anna. لأن وزن معل الصرفي هو مفعل وذلك لأن اللام مشددة فتكون عن حرفين أولهما ساكن. طيب karena wazan mu'al as-sarfi dari tinjauan sarafnya adalah muf'al. Mu'allun muf'al. Nah. Wadhalika li'anna lama musyaddadatun, karena lamnya musyaddadah. Nah, mu'al. Alfa adalah mim. Alfa adalah ain ini. Mu. Ya, kemudian ainnya ini adalah fa-nya. Ya, kemudian dua lam musyaddadah ini adalah an dan lam. Muf'al. Ain dan lam, ain dan lam pada wazan muf'al, ain dan lamnya yaitu lam yang musyaddadah dua huruf. Nah, fatakunu an harfaini awwaluhuma sakin. Jadi lam musyaddadah itu dua huruf yang pertamanya sakin. Nah. Jadi wazannya muf'al, kok bisa menjadi mu'al? Berarti asalnya apa? Hah? Secara wazan berarti asalnya? Mu'lalun. Iya. Mu'lalun muf'alun, kan begitu. Mu'lalun muf'alun. Kemudian berubah menjadi mu'allun. Nah, sesuai prosesnya. Nah, idza nadharna ila al-ishtiqaqi. Wa idza nadharna ila al-ishtiqaqi wajadna anna hadha huwa as-shawab. Jika kita perhatikan ke sisi ishtiqaqnya, pemetikan katanya, penarikan katanya, kita mendapati ini yang benar. Nah, Li'annahu ma'khudun min a'allahu yu'illuhu fahuwa mu'allun. Mislu akrahu yukiruhu fahuwa mukarun. Ditinjau dari ishtiqaqnya penarikan kata mu'al, yaitu dari kata a'alla fi'ilnya. Nah. Ini yang benar. Li'annahu ma'khudu min a'allahu yu'illuhu. Karena dipetik dari kata a'allahu. Penggunaan fi'ilnya a'allahu yu'illuhu. Fahuwa mu'allun. Berarti dia mu'al. Bukan a'allahu yu'illuhu mu'allalun. Tidak cocok. Adapun mu'allal berarti dari kata apa? Al-allala. Allala. Ya, yu'allilu, ya kan? Mu'allalun. Padahal yang mereka gunakan fi'ilnya itu a'alla. Mereka menggunakan fi'il a'alla, bukan allala, bukan. A'alla, a'allahu, a'allahu, yu'illuhu. Dia, ya, fonis illat padanya. Maka dia mu'all. Maka berarti ada illat, ada penyakitnya. Mithlu aqarrahu yuqirruhu fahuwa muqarrun. Naam. Nah, ini hujjah Ibn Uthaymin untuk mengatakan yang paling tepat adalah mu'al, karena dari fi'il a'alla. Naam. Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, kitab beliau, punya kitab sejilid yang mengumpulkan hadis-hadis yang berpenyakit tersembunyi, ya. Beliau beri judul Ahadithu Mu'allah. Ahadithu mu'allah. Nah, jadi mu'al. Jadi yang lebih tepat itu. Nah. Walladzina qalu innahu ma'lulun akhaduhu min 'illatin. Mithlu shaddahu fa huwa mashdudun. Fa yusammunahu ma'lulan li'annahu ma'khudun min al-fi'l ats-tsalatsiy. Tayyib, yang mengatakan ma'lul, mereka mengambilnya dari kata illah. Illah, jadi kata illah. Ya. Mithlu seperti syaddahu fahuwa masdud. Nah, seperti kata syaddahu maka masdud. Ya. Fayusammunahu ma'lulan. Maka mereka menamakannya ma'lul. Karena ada illatnya. li'annahu ma'khudh min al-fi'l ats-tsalatsi, karena illat itu illat, kata illat ya, itu diambil dari fi'il ats-tsalatsi. Berarti ma'lul. Naam. Walladzina yaqulun, walladzina yaquluna mu'allalun akhadhuhu min 'allalahu fa huwa mu'allalun mislu qawwamahu fa huwa muqawwamun waswabu kama sabaqa al-mu'all. Yang mengatakan mu'allal, mereka ambil dari 'allalahu fa huwa mu'allal, seperti qawwamahu fa huwa muqawwam waswabu kama sabaqa al-mu'all. Yang benar sebenarnya terdapat mu'all, karena penggunaan fiilnya yang mereka gunakan adalah bukan 'allalah tapi a'allah. A'allahu al-imamu Ahmad, a'allahu Abu Hatim al-Razi, yu'illuhu. Ya, berarti mu'al. Tamam. Fanaqul, fanaqul al-mu'allu huwa al-hadithu alladhi yakunu zahiruhu as-sihhata, walakinahu ba'da al-bahthi anhu yatabayyana anna fihi illatan qadihatan lakinnaha khufiyatun. Maka kita katakan bahwa al-mu'al ini definisinya, al-mu'al huwa al-hadithu alladhi yakunu zahiruhu as-sihhata. Itu hadith yang ya tampaknya sahih, lahiriahnya yang terlihat itu dan tampak. Hadith ini sahih, memenuhi seluruh syarat. Nah, tampaknya sanadnya bersambung, rawi-rawinya makbul, thiqat, ya, terpercaya, ya, begitu ya. Nah, seterusnya, tampaknya begitu. Walakinahu ba'dal bahthi anhu, tetapi setelah dibahas yatabayyanu, ternyata jadi jelas anna fi illatan qadihatan, sesungguhnya padanya ada illat qadihah, ya, ada illat yang merusak, yaitu penyakit, cacat, kelemahan. Nah, lakinna khufiyah, tetapi itu tersembunyi, tidak terdeteksi oleh setiap orang, hanya segelintir yang ahli di bidang ini. Nah, yang tingkatannya imam-imam besar, yang ahli. Ya, misalu dzalik. Misalu dzalika an yurwa al-hadithu ala annahu marfu'un ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittisal as-sanadi. Wa yakunu hadha huwa al-ma'ruful mutadawalu 'inda al-mutahaddithin. Wa yakunu hadha huwa al- ويكون هذا هو المعروف. خبرنا منا. ويكون هذا. ويكون هذا هو المعروف المتداول. المعروف المتداول. طيب. ويكون هذا هو المعروف المتداول عند المحدثين. ثم يأتي أحد الحفاظ ويقول هذا الحديث فيه علة قادحة وهي أن الحفاظ رووه منقطعا. فتكون فيه علة ضعف وهي الانقطاع بينما المعروف بين الناس أن الحديث متصل. طيب. Contohnya hadis itu diriwayatkan bahwa diriwayatkan dalam bentuk marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bitti solis sanad. Tampaknya begitu yang terlihat. Wa yakun hadha huwa al-ma'ruf. Nah. Ini yang ma'ruf, yang mutadawal, yang beredar di kalangan muhaddisin. Wa yakun hadha huwa al-ma'ruf al-mutadawal 'inda al-muhaddisin. Ini yang dikenal, yang beredar di kalangan muhaddisin, bahwa ini hadis muttasilus sanad marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musnad, hadis musnad, sahih. Thumma ya'ti ahadul huffadhi wa yakun, kemudian datang ada satu dari kalangan huffadh mengatakan hadzal haditsu fihi 'illatun qadihatin. Dia mengatakan hadis ini ada penyakit, ada cacatnya yang merusak hadis. Wa hiya anna al-huffadha rawahu munqati'an, yaitu para huffadh meriwayatkannya dengan terputus. Ternyata ya, riwayat tadi itu salah. Riwayat yang kelihatan sahih tadi yang bersama itu salah. Karena ternyata huffadh yang lebih terpercaya meriwayatkannya secara munqati'. Fatakunu fihi illatu dha'fi, fatakunu fihi illatu dha'fi. Jadi ada ya cacat kelemahannya, wahiyat inqita', yaitu terputus. Bainal ma'ruf, bainamal ma'rufu bainan nas anna haditha muttasil, sedangkan yang dikenal di kalangan manusia hadis itu muttasil. Nah, ternyata yang itu apa? Ternyata yang muttasil tadi itu riwayat yang syad, misalkan. Baik, yang keliru. Ternyata yang mahfud, yang benar, yang mungkodiyah. Nah, baik. Nah, nanti bihada. Yang penting ada gambaran awal nanti sempurnakan.